Doa keluar WC. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badanku dan yang telah menyejahterakan.